Mitra Bisnis, Kamar Dagang dan Industri Kadin DKI Jakarta menilai kebijakan plat ganjil genap jika jadi diterapkan, nanti akan sangat mengganggu dan menghambat operasional pelaku usaha kecil menengah yang hanya memiliki satu atau dua kendaraan. Kadin meminta dispensasi pelaku UKM dikecualikan dari kebijakan ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat industri Dadan Umar Daihani. Pak Dadan, apa komentar Anda? Jadi gini, memang kalau saya melihat, ini kan kita ada sebuah kebijakan baru, mencoba sistem baru dalam pengertian untuk melancarkan lalu lintas, supaya tidak semua orang pada hari yang sama memakai kendaraan yang besar di jalan yang sama. Jadi artinya kapasitas jalan kan sudah tidak mencukupi. Ini adalah asumsi atau fakta yang ada. Maka sedang dicarikan sistem supaya tidak semua orang memakai jalur yang sama pada hari yang sama, gitu kan? Bukan berarti orang tersebut tidak keluar, gitu kan? Tetapi memakai kendaraannya. Nah, asumsinya atau tujuannya adalah supaya lebih lancar. Kalau seandainya dengan kemacetan yang ada, misalnya sekarang rata-rata orang katakanlah dari untuk menempuh jarak 16 km saja bisa 2 jam. Tentu saja kalau jarak itu 2 jam, kita menghabiskan bahan bakar, kita habiskan waktu, dan sebagainya. Karena kita memakai kendaraan pada lorong yang sama. Asumsinya jika kendaraan itu kita kurangi, bukan orang yang dikurangi, tetapi kemudian orang itu bisa memakai transport umum dan sebagainya, mungkin jalanan akan longgar. Harapan kita seperti itu. Kalau jalan longgar, maka waktu yang biasa jarak tempuh 15 km itu 2 jam, barangkali bisa setengah jam, maka banyak sekali keuntungan yang didapat bagi semua orang. Nah, ini sebenarnya kan harapan yang kita inginkan supaya di Jakarta ini, kalau lalu lintas jalan, biaya yang tidak-tidak juga tidak keluar. Misalnya bahan bakar, kemudian juga waktu dan sebagainya. Nah, memang tidak hanya dengan kendaraan ganjil genap saja, tetapi juga bisa berbicara pada kondisi kedisiplinan di jalan, berhenti kendaraan umum jangan sembarangan, motornya juga pada jalur yang tertentu, dan sebagainya. Jadi, kita harus memecahkan masalah ini secara terintegrasi. Tapi dengan ganjil genap ini, diharapkan berkurang pada hari yang sama kendaraan yang ada di jalan yang sama. Itu barangkali tujuannya. Nah, menurut pendapat saya, mari kita sama-sama berkonsultasi, distribusi dan berpartisipasi, karena kalau lancar itu juga manfaatnya bagi kita. Kalau kemudian jalan itu stuck, itu juga ruginya bagi kita semua. Jadi menurut pendapat saya, mari kita berpikir semuanya untuk memecahkan masalah ini, semua harus berpartisipasi gitu. Bagaimana dengan usulan pemberian dispensasi untuk UKM, Pak? Kalau saya begini, nah ini begitu urusan dispensasi gitu kan, kemudian orang bertanya begitu, atau hanya memang hanya UKM saja yang dapat dispensasi, misalnya seperti itu kan. Kan ada juga yang lain-lain. Tetapi kita tidak salahkan Kadin, karena memang Kadin ini kan sebuah organisasi yang menaungi para pengusaha. Ya sah-sah saja mereka mengajukan sebuah keberatan, tetapi harus adu argumen yang bagus gitu kan, kemudian kita lihat. Karena kalau tidak, nanti juga pihak yang lain akan bertanya juga, bisa nggak kami juga didispensasi? Nah kalau semua minta dispensasi, ya jadi nggak berlaku lagi aturannya begitu. Menurut Bapak, bagaimana cara menjembatani kekhawatiran terganggunya operasional pelaku usaha kecil menengah dan semangat Pemda DKI untuk mengurangi kemacetan ini? Pertama, kalau kita berbicara, ini kan saya hanya berbicara common sense gitu ya. Karena kita harusnya kalau kita memang mau analitis gitu kan, mau akademis, katakanlah berteori-teori, ya kita harus punya data. Berapa pergerakan yang dilakukan oleh para UKM. Misalnya UKM ini apakah setiap hari keluar dan sebagainya gitu ya. Contohnya begini aja, waktu dulu ada aturan bahwa misalnya truk tidak boleh masuk dalam kota. Atau karena truk itu sendiri hanya boleh tengah malam saja. Pada saat awal mungkin akan ribut begitu ya, karena ritmenya kan biasanya kapan saja gitu kan. Tetapi begitu kita sistemnya bagus dan semua disiplin, maka semua akan mengikuti pada ritme seperti itu. Dan barangkali memang akan lebih menguntungkan manakala kita secara sistematik mengikuti ritme yang sama. Hanya memang sekarang semua harus ada pengorbanan dari semua pihak. Untuk apa? Untuk mendapatkan satu manfaat yang lebih baik lagi untuk semua pihak gitu, kira-kira seperti itu. Di samping itu kita harus evaluasi juga gitu ya. Ya kondisi jalan juga, kondisi peraturan. Jangan sampai nanti kita buat sistem tapi kita tidak konsisten. Akhirnya hancur oleh hal-hal yang sebetulnya di luar yang kita pikirkan. Demikian pengamat industri Dadan Umar Daihani. Saya Wendy Lim.